الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwanul Fiddin, insyaAllah kita akan meneruskan materi kita masih berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam hal menutup aurat. Yang terakhir adalah salatu maksufi ar-ra'si, salat tanpa memakai penutup kepala, atau salat dalam keadaan kepala terbuka tanpa penutup. Ini berkaitan dengan kamaliyah, kesempurnaan ya. Tidak ada kaitannya dengan sah dan batalnya salat. Oleh karena itu penulis mengatakan tajuzu salatu hadir ra'si, boleh salat hadir ra'si dengan kepala terbuka, idza kana rajulan, apabila ia adalah seorang pria. Karena kepala, rambut bukanlah aurat bagi kaum pria, dan wajib ditutup bagi kaum wanita, karena kepala mereka, rambut mereka adalah aurat yang tidak boleh nampak satu helai pun dari rambutnya. Adapun pria boleh sholat tanpa penutup kepala. Wara'su auratun minal mar'ah dunar rajul, kepala adalah aurat bagi wanita dan bukan aurat bagi pria. Akan tetapi yustahabbu an yakuna al-musalli bi akmalil libas, akan tetapi dianjurkan, ditekankan orang yang sholat hendaklah berpenampilan dengan penampilan yang sempurna, yang patut dan layak, bagus untuk dilihat. Wa minhu, dan di antara kesempurnaan berpakaian adalah ghita'ur ra'si, menutup kepala, bi imamatin aw qalansuwan aw kumman aw taqiyan aw hiraqiyah, baik itu dengan sorban, dengan peci, dengan lobe seperti yang banyak dipakai sekarang, atau dengan penutup kepala lain. Wa nahu dzalika mimma i'tada lubsahu, yang biasa dia pakai, yang biasa dipakai oleh kaum muslimin di tempat itu, walaupun bentuknya itu berbeda-beda penutup kepala ini. Kalau antum pergi ke daerah India, maka di sana penutup kepalanya berbeda. Kalau di sini ma'ruf, yang menjadi adat kebiasaan orang-orang di timur adalah di Indonesia, Malaysia dan sekitarnya adalah peci ya, kopiah. Nah itu boleh juga dipakai ya, kopiah. Itu termasuk penutup kepala yang dipakai oleh kaum muslimin, boleh dipakai di dalam sholat. Demikian juga lobe yang kita pakai ini biasa dipakai di Irak dan sekitarnya. Nah kalau di Afghanistan itu ada penutup kepala mereka ya, lobe ataupun jenis penutup kepala, topi yang khas Tidak ada yang pakai di sini. Kalau ada yang pakai bisa tunjukkan. Di beberapa daerah bentuknya agak aneh. Ya seperti di beberapa tempat di Pakistan itu dibuat ada mihrabnya di sini. Pernah lihat? Ya karena menurut mereka di sana mazhab Hanafi itu tidak boleh ketika sujud dahi itu terhalang. Maka lobi mereka itu dibuat ada mihrab untuk. Pernah lihat itu? Mungkin ada dijual di sini. Pernah lihat ya? Kalau di Afghanistan ada topikas mereka dan itu dipakai oleh kaum muslimin, adat kaum muslimin dan hukumnya mubah. Ya, hukumnya mubah dipakai di dalam sholat dan dianjurkan untuk dipakai. Karena itu merupakan salah satu rangkaian perhiasan, bentuk perhiasan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kaum mukminin untuk memakai perhiasan ketika mereka hendak mengerjakan sholat. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Faqad surati li ghairi udril makruh. Oleh karena itu membuka kepala yaitu tidak memakai penutup kepala tanpa udzur bukan karena dia ada penyakit di kepalanya, misalnya berkutu atau punya apa namanya, punya sakit di kepala, ya punya luka di kepala, yaitu tanpa udzur, maka hukumnya makruh. Walakiyama fi sholatil fardh, terutama dalam sholat-sholat fardhu. Walakiyama ma'al jama'ah, terlebih lagi jika dia mengerjakan sholat berjamaah. Syekh Al-Albani mengatakan, menurut pendapatku, an-nasholah hafir ra'si makruha. Sholat dengan kepala terbuka atau tanpa penutup kepala hukumnya makruh. Wa dzalika bi annahu minal musallam bihi. Karena sudah dimaklumi bersama istihbabi dukhulil muslim fi sholati akmali hay'atin islamiyatin. Seorang mukmin, seorang muslim dianjurkan untuk masuk mengerjakan sholat dalam keadaan, dalam kondisi yang paling sempurna, dengan penampilan yang paling sempurna, yaitu penampilan Islamiyah, penampilan Islami. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa inna Allah ahaq ayyudzayyana lahu." Sesungguhnya kita lebih patut dan lebih berhak untuk berhias menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita lebih patut dan lebih berhak, ya artinya lebih wajib untuk berhias menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghadap makhluk kita segan, berpenampilan acak-acakan lalu kita berhias. Nah, mempersiapkan penampilan kita hingga penampilan kita minimal penampilan yang enak dilihat atau sempurna. Lalu bagaimana pula kita menghadap Rabbul Alamin? Maka hendaklah orang muslim memperhatikan penampilannya ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lebih berhak seorang hamba itu berhias untuknya. Dan bukanlah termasuk hai'ah hasanah, penampilan yang baik dalam kacamata salaf, i'tiyadu hasir ra's, membiasakan diri tanpa penutup kepala. Demikian pula berjalan di pasar-pasar tanpa penutup kepala. Terutama lagi masuk ke tempat-tempat ibadah, termasuk di dalamnya majelis-majelis ilmu, tanpa penutup kepala. Bal hadhihi, ini masih perkataan Syekh Al-Albani, adatun ajnabiyah. Ini merupakan adat ajnabiyah, yaitu kebiasaan orang-orang ajnabi, non-muslim, yang ditiru oleh kaum muslimin ketika mereka, yaitu orang-orang kafir itu atau non-muslim itu, menjajah negeri-negeri Islam. Lalu mereka meniru perbuatan itu dan menjadikannya sebagai kebiasaan yang buruk dan ditiru oleh kaum muslimin. Fa'adha'u biha wa bi'amtaliha minat taqalid shakhsiyatuhum al-islamiyah, hingga kepribadian sebagai seorang muslim pun hilang. Ciri khas ya, islami itu hilang dengan sikap melatahi dan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir di dalam hal tersebut. Ya, kita lihat orang-orang kafir, mereka membiasakan diri tanpa menutup kepala. Dan ini merupakan satu perkara yang ya sangat disayangkan. Dan kebiasaan ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk membenarkan membiasakan diri membuka kepala atau tanpa penutup kepala, dan menjadikannya sebagai hujah bolehnya sholat tanpa penutup kepala, karena dikatakan sudah kebiasaan. Kita katakan kebiasaan ini sebenarnya bukan kebiasaan kaum muslimin, tapi kebiasaan orang-orang non-muslim, ajnabi, ajam, orang-orang ajam, orang-orang non-muslim. Maka sepatutnya lah kita masuk dan mengerjakan sholat dengan penampilan-penampilan yang islami. Adapun argumentasi yang dipakai oleh sebahagian orang, ada satu kelompok namanya Ansarus Sunnah di Mesir yang membolehkan ataupun mengatakan mubah atau bukanlah sesuatu yang makruh sholat tanpa penutup kepala, dengan menganalogikannya, menyamakannya dengan orang yang sedang ihram. Orang yang sedang ihram itu tidak boleh menutup kepalanya. Ya, salah satu syarat dari ihram adalah dia harus membuka penutup kepala. Lalu dengan dalil ini atau dengan hadis ini atau dengan ketentuan ini, mereka menyamakan dengan orang-orang yang sholat. Orang yang sholat juga demikian, tidak mengapa tanpa penutup kepala atau tidak dimakruhkan tanpa penutup kepala. Syarbani mengatakan ini merupakan satu kias yang sangat rusak atau kias yang sangat jauh dari kebenaran. Karena konsekuensinya adalah mereka harus mengatakan bahwa membuka kepala atau sholat tanpa penutup kepala itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena bagi jemaah haji ataupun orang yang mengenakan ihram itu hukumnya wajib. Maka mereka harus juga mewajibkan hukum itu pada orang yang sholat. Apakah mereka menetapkan hukum itu bagi orang yang sholat, yaitu wajib tanpa penutup kepala? Tentunya tidak. Mereka mengatakan orang yang memakai penutup kepala tentunya lebih patut dan lebih layak. Ini membatalkan atau membantah kias yang disebutkan oleh teman-teman dari Ansarus Sunnah tadi. Intinya adalah kias ini tidak bisa dipakai untuk membolehkan atau menggugurkan hukum makruh sholat tanpa penutup kepala. Dan juga tidak ada riwayat yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain dalam kondisi mengenakan ihram sholat dengan kepala terbuka atau tanpa penutup kepala. Minimal beliau mengenakan sorban atau sesuatu pada kepala beliau. Padahal di sana banyak sekali doa, apa namanya, kita katakan hal-hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk menukil hal ini. Kalau ada atau kalau pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tanpa penutup kepala, tentu sudah banyak sekali riwayat-riwayat yang akan sampai kepada kita. Namun tidak ada satu pun riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau salat tanpa penutup kepala. Biasanya beliau mengenakan imamah atau kutrah atau sesuatu pada kepala beliau. Nah, jadi intinya ikhwan fillah, ya, salat dengan kepala terbuka atau tanpa penutup kepala hukumnya makruh. Ya, hendaknya seorang muslim salat ya dengan penampilan islami yang sempurna. Salah satunya adalah dengan mengenakan penutup kepala. Penutup kepala ini bisa berupa imamah, yaitu sorban, bisa berupa topiah, yaitu topi, ya seperti lobe, atau beki dan jenisnya. Nah, di sini ditegaskan lagi oleh penulis, wa minal jadir bidzikri anna salatar rajuli hasir ra'si makruhatun faqat. Bahwa salat tanpa penutup kepala ini hukumnya makruh. Yaitu tidak sampai jatuh haram. Wa illa fahiya sahiha, dan salatnya juga dianggap sah. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Al-Imam Al-Baghawi dan yang lain-lain. Nah, di sini ada satu kekeliruan dari saudara-saudara kita yang bermazhab Hanafi. Kalau antum kebetulan jalan-jalan ke Pakistan, India dan Pakistan, atau di negeri-negeri yang mayoritas penduduknya adalah bermazhab Hanafi, antum akan lihat bahwa di masjid-masjid mereka itu disediakan topi-topi. Topi-topi. Mereka gulu di dalam masalah ini hingga bahkan mewajibkan. Dan bahkan mereka menolak untuk sholat di belakang imam yang tidak memakai penutup kepala. Ya, jadi kita lihat itu di masjid-masjid mereka itu disediakan banyak sekali topi-topi. Ada di situ yang jelas disediakan itu topi sama tasbih. Topi maksudnya lobe-lobe itu disediakan itu. Lucunya tidak ada Quran pula, kan begitu. Nah, demikian. Ya, pemandangan yang kita lihat di masjid-masjid di sana. Ini tidak lepas dari latar belakang mereka yang bermazhab Hanafi. Karena mazhab Hanafi mewajibkan itu. Wajib. Nah, ini termasuk hal yang berlebih-lebihan. Ya, kita tidak mengatakan wajib. Kita hanya mengatakan mustahab. Dianjurkan. Bagus. Kalau dia tinggalkan tanpa uzur, makruh hukumnya. Dan kalaupun dia sholat tanpa penutup kepala, maka kita katakan sholatnya sah. Dan sah bermakmum di belakang imam yang sholat tanpa penutup kepala. Nah, ini berbeda dengan saudara-saudara kita dari kalangan Hanafiyah yang mewajibkan. Dan mereka menolak sholat di belakang imam yang tidak tertutup kepalanya. Yang tidak menutup kepalanya dengan topi ataupun sejenisnya. Nah, demikian ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an, ya. Jadi ini bukan merupakan syarat keabsahan salat, namun syarat kesempurnaan salat, ya. Di sana ada syarat kesempurnaan salat, nah di sana ada syarat keabsahan salat. Nah, ini tidak berkaitan dengan keabsahan salat. Salatnya tetap dipandang sah, hanya saja tidak sempurna dan jatuh dalam kemakruhan. Demikian ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an, berkaitan dengan masalah salat tanpa penutup kepala. Jadi hukumnya makruh, ya. Maka kita anjurkan atau dianjurkan kepada kaum muslimin ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka memakai pakaian yang terbaik dan mengenakan perhiasan mereka yang terbaik. Dan ya, berpenampilan dengan penampilan yang Islami menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan tentunya ikhwan fillah, kemakruhan tanpa penutup kepala ini bukan hanya di dalam salat saja, bisa jadi di luar salat jika seorang insan itu membiasakan, yaitu kebanyakan dari kondisinya itu tanpa penutup kepala. Nah, ini bisa jadi hukumnya makruh atasnya, ya, karena menyelisihi adat yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin. Nah, ini jika kebanyakan dari kondisinya itu tanpa penutup kepala. Nah, kalau kadang-kadang kita melepasnya itu tidak mengapa, karena ada juga riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwasanya ada sebagian sahabat dalam beberapa kondisi tanpa penutup kepala. Namun yang menjadi kemakruhan adalah, atau yang dianggap makruh dan menyelisihi yang aula, yang utama, jika seorang itu kebanyakan dari kondisinya itu tanpa penutup kepala. Demikian ya Bani. Karena ini kita katakan menyelisihi adat kebiasaan yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin. Pak, saya sebenarnya di kantor. Bagaimana mau pakai lobi di kantor? Ya, kalau misalnya lobi terlalu mencolok, kopiah kan itu juga termasuk penutup kepala yang ma'ruf dan adat kaum muslimin yang boleh juga dipakai. Ya, pakai si kopiah. Ya tidak mengapa, Qafiyah pernah ditanyakan kepada para masai, banyak masai mengatakan ini topi atau penutup kepala yang biasa dipakai oleh orang-orang di sini, itu boleh. Sama seperti kita pakai topi Afgan, boleh enggak pakai topi Afgan? Boleh, karena itu adat kebiasaan kaum muslimin di situ. Jadi mungkin juga kopiah ya, karena ada sebagian orang yang anti kopiah ada juga. Ya, sebenarnya tidak mengapa kopiah itu dipakai. Ya, sekali-sekali antum bagi kopiah seperti yang dipakai oleh kebanyakan kaum muslimin, ustaz-ustaz umum itu pun bagi kopiah dia sebagian dari mereka itu tidak mengapa. Nah, demikian fadilatina azan. Daripada antum tanpa penutup kepala. Nah, itu bisa bias misalnya ya, seandainya memakai lobe itu bisa terlalu mencolok untuk bekerja. Itu untuk menghindari kebanyakan dari kita katakan keadaan kita tanpa penutup kepala. Maksudnya adalah di jalan-jalan di luar ya. Ya, kecuali di dalam rumah ya tentunya tidaklah ya 24 jam kita pakai topi terus ya. Ya, maksudnya di sini adalah ketika dia sedang keluar rumah ya, di pasar-pasar atau di jalan-jalan. Demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, sebenarnya banyak kegunaan dari penutup kepala ini ya. Dari sisi kesehatan juga ya, dari banyak sisi sebenarnya. Penutup kepala itu banyak fungsinya. Ya minimal kalau ada jatuh apa-apa enggak langsung menimpa kepala kita, kan begitu ya. Ya. Misalnya apa? Tai burung kan begitu ya. Ya. Kan enggak langsung kena kepala, kena lobenya, bisa dicuci lobenya dan di kepala aman dari apa? Dari kotoran burung tersebut. Jadi banyak fungsinya ikhwan fillah. Ya, jadi bukan hanya itu merupakan satu syiar kaum muslimin, ya bukan hanya itu, tapi di sana ada juga fungsi-fungsi yang lain atau hikmah-hikmah di balik penutup kepala itu. Nah, jadi hendaklah kita tidak membiasakan diri tanpa penutup kepala. Sekali lagi, tidak membiasakan diri tanpa penutup kepala. Nah, apalagi di dalam salat. Kalau dia sengaja meninggalkannya tanpa udzur di dalam salat, maka hukumnya sekali lagi kita tegaskan makruh. Dan itulah pendapat yang paling kuat di dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Nah, selesai kita membahas pasal yang pertama berkaitan dengan kesalahan-kesalahan di dalam berpakaian dan berbusana dan menutup aurat di dalam salat. Kita akan melangkah pada pasal yang kedua, yaitu kumpulan kesalahan orang-orang yang sholat berkaitan dengan tempat sholat mereka. Tempat sholat, yaitu tempat yang dijadikan sebagai tempat untuk sholat. Bisa itu di rumah, musola, masjid, atau tempat-tempat lainnya. Apa-apa saja yang banyak dilanggar oleh kaum muslimin di dalam masalah ini. Masalah yang pertama adalah sujud di atas tanah Karbala. Sujud di atas tanah Karbala atau mengambil bagian darinya untuk sujud di atasnya ketika sholat, dan meyakini bahwasanya sholat dengan sujud di atas tanah Karbala ini lebih besar pahalanya dan lebih utama. Siapa mereka orang-orang yang biasa melakukan ini? Yaitu kaum Syiah. Nah, kaum Syiah kalau kita lihat mereka kemana-mana bawa batu ya. Nah, ini salah satu ciri orang-orang Syiah. Kalau antum lihat ada orang yang seperti itu, lalu di tempat sholatnya atau di tempat sujudnya diletakkannya batu, lalu dia sujud di situ. Nah, ini kemungkinan besar ya, kemungkinan besar ini orang Syiah. Ini orang Syiah. Itu batu mungkin mereka ambil dari Karbala. Ya, bahkan ya semalifitin secara diam-diam orang-orang jemaah haji Iran itu menawarkan batu-batu itu, batu Karbala. Yang lucunya sebagian orang Islam, orang jemaah haji Indonesia dia enggak tahu, itu didapati itu. Tapi kalau ketahuan polisi Saudi, petugas-petugas sana biasanya ditangkap. Itu menawarkan batu Karbala. Antum yang mungkin pernah ikut mengerjakan haji, apakah pernah melihat itu? Ada itu. Saya pernah lihat orang-orang menawarkan itu, batu Karbala. Ya mungkin untuk orang-orang Syiah di negeri-negeri lain ya. Nah, itu ada juga jemaah haji Indonesia yang beli, katanya ini batu Karbala katanya. Batu enggak. Ya, dia enggak tahu untuk apa, mungkin dijadikan jimat, tapi untuk orang Syiah itu dijadikan sebagai syarat sah salat. Orang Syiah berkeyakinan bahwa tidak sah salat mereka atau kurang pahala salat mereka jika mereka sujud tidak di atas batu tersebut. Maka kemana-mana mereka mengantongi batu itu. Lalu ketika mereka hendak salat, mereka letakkan itu di tempat sujud dan mereka sujud di situ, di atas itu. Nah, misalnya ini batunya. Nah, maka cara mereka sujud adalah dahi mereka yang nempel di sini. Walaupun hidung mereka tidak menyentuh lantai. Nah, demikian. Itu orang Syiah Ibnu Qudamah rahimahullah. Dalam hal ini mereka membawakan beberapa riwayat-riwayat yang dusta dari Rasulullah dan dari ahli bait, dari Al-Hasan, dari Al-Husain dan dari para imam-imam ahli bait. Dari Ja'far As-Shadiq dan lain-lain sebagainya, yang seluruh riwayat-riwayat itu adalah riwayat yang palsu. Ya, riwayat yang palsu. Jadi tidak ada satupun hadis sahih. Ya, tidak ada satupun hadis yang sahih yang menjelaskan tentang kesucian tanah Karbala, tentang keutamaan sujud di atas tanah Karbala, atau anjuran menjadikan bagian dari tanah Karbala itu sebagai tempat sujud. Nah, ini tidak ada. Adapun dalil yang mereka gunakan secara umum, hadis umum, yaitu apa? Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan bagiku bumi ini sebagai apa? Tempat sujud dan alat untuk bersuci. Lalu mereka katakan al-ardu di sini adalah ardul Karbala. Ini takwil yang terlalu dipaksakan. Karena yang dimaksud dengan al-ardu ini adalah seluruh tempat dan bukan khusus tanah Karbala. Khususan tanah Karbala untuk sujud dan sholat di atasnya ini adalah satu kebatilan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyakum jami'an. Ya, bayangkan Nabi saja tidak memerintahkan kita untuk mengambil tanah yang ada di tanah haram, yang dia ada di wilayah haram, baik itu haram Makki maupun Madani, untuk kita sujud di atasnya. Padahal itu adalah tanah haram yang tentunya lebih utama daripada tanah Karbala. Tanah Karbala bukan tanah haram. Tapi Nabi tidak ada menyuruh kita mengambil batu dari Madinah kemudian di sini kita sujud di atasnya. Karena ini adalah tanah berkah. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakannya berkah. Ya, negeri yang berkah yaitu Mekah dan Madinah, surbah yang berkah, tanah yang berkah. Walaupun demikian, tidak ada satupun riwayat yang menganjurkan kita untuk mengambil tanah Madinah kemudian kita sujud di atasnya di sini karena apa namanya, ada berkah di situ. Jadi ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya ya tidak ada ya satupun riwayat yang sahih yang menjelaskan kita harus sujud di tanah tertentu. Ya, jadi kita sujud di mana kita berada. Ya, di mana? Ya, bumi kita tempat berpijak. Di situlah kita sujud. Tidak ada keistimewaan tanah yang satu dengan tanah yang lainnya. Adapun keistimewaan sujud di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa itu bukan berkaitan dengan tanahnya, tapi dengan tempatnya. Tapi dengan tempatnya. Ya, demikian Ibnu Qudamah. Oleh karena itu kalau antum sholat di Mekah di selain Masjidil Haram, maka pun antum tidak akan memperoleh keutamaan itu. Ya, misalnya sholat di Masjid Pasar Seng atau Masjid di Ajian atau di Abizia atau di sekitarnya di luar Masjidil Haram, apakah antum dapat keutamaan sholat 100.000 kali lebih utama daripada sholat yang lainnya? Tidak. Itu berlaku hanya di Masjidil Haram, berkaitan dengan tempat bukan tanahnya. Nah, kalau ada seseorang ya, lalu dia ambil itu tanah Masjidil Haram. Ya, dia korek, dia ambil satu bongkahan gitu ya. Kemudian dia bawa ke kamarnya lalu dia sujud di situ. Apakah dia memperoleh keutamaan itu? Tidak. Jadi keutamaan tersebut bukan berkaitan dengan tanahnya. Tapi berkaitan dengan apa? Tempatnya. Nah, demikian itu disitu. Ya, jadi kalaupun antum mengambil tanah dari Madinah atau tanah dari Masjidil Aqsa, kemudian antum bawa ke Indonesia, ke Medan, lalu antum sujud di sana ketika sholat, ini tidak membawa keutamaan apa-apa. Dan antum tidak dikatakan telah sujud ya di atas ya apa namanya, satu tanah berkah, kemudian sholat antum nilainya 100.000 kali lipat daripada sholat di tempat lain. Demikian itu disitu. Ini yang harus dipahami. Karena sebagian orang ada yang ya, Syiah ya. Ada yang berdalil dengan apa hadis itu? Innama ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, untuk menetapkan adanya dalil sujudnya mereka di atas tanah Karbala itu. Nah, ini adalah satu pendalilan argumentasi yang batil. Adapun riwayat-riwayat dari para salaf yang dibawakan oleh orang-orang Syiah, di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama sahabat dan para tabi'in, ya misalnya dari mereka menisbatkan ini kepada salah seorang tabi'i yang agung dan mulia, yaitu Masruq bin Al-Ajdah, yang menyebutkan bahwasanya dia kemana-mana membawa labinah min turba, min turbatil Madinah al-Munawwarah. Bahwasanya Masruq bin Al-Ajdah, seorang tabi'i yang agung, termasuk salah seorang perawi kitab-kitab sahih. Ya, ini riwayat Syiah, ini adalah kebohongan yang dibawakan oleh orang-orang Syiah. Mereka menisbatkan ini kepada Masruq. Dikatakan bahwasanya dia kalau bepergian dia membawa labinah, batu yang dia ambil dari apa? Dari tanah Madinah. Ya, lalu dia sujud di atasnya. Demikian pula dia riwayat yang dinisbatkan juga kepada Masruq bahwasanya dia kemana-mana membawa batu yang dia ambil dari Madinah. Ketika dia berlayar di atas perahu, maka dia sujud di atas batu tersebut. Nah, ini juga semuanya adalah riwayat-riwayat yang batil. Syekh Al-Albani mengatakan wa fi hadzal kalam adidun minal kadzibat. Perkataan itu atau riwayat itu mengandung banyak sekali kebohongan-kebohongan. Yang pertama adalah kata beliau, perkataannya kana ya'khudhu fi asfarihi. Ia membawa batu itu di dalam perjalanannya. Fa innahu bi itlaqihi yashmilu as-safaru barran wa huwa khilafun atharil ladzi dzakarahu. Ini berarti dia juga di dalam perjalanan tidak di atas laut atau di daratan, dia juga membawa itu. Nah, ini bertentangan dengan riwayat yang disebutkannya tadi. Yang menyebutkan beliau baru membawanya dalam perjalanan di lautan. Yang kedua, sanadnya adalah sanad yang lemah. Karena di dalamnya terdapat keterputusan, yaitu munqati', lemah dan terputus sanadnya. Demikian pula banyaknya perawi-perawi yang dhaif dan lemah di dalam sanad-sanad riwayat tersebut. Jadi ini riwayatnya tidak sahih ya dari para salaf, bahwasanya mereka kemana-mana membawa batu lalu untuk sujud di atasnya ketika salat. Demikian ikhwan fillah azami Allah wa iyyakum jami'an. Nah, di sini ada satu kemudian kesimpulannya dikatakan di sini, beliau mengatakan akdabu tawaif ar-rafidah, kelompok yang paling suka bohong dan yang paling banyak bohongnya adalah rafidah. Jadi kita harus hati-hati terhadap riwayat-riwayat yang dibawakan oleh orang-orang rafidah atau syiah ini. Ya, kebanyakan riwayat-riwayat dari mereka itu adalah riwayat-riwayat yang lemah bahkan palsu. Nah, di dalam hal ini Ibnu Fiddin, Syekh Ali Al-Qari mengatakan, ini adalah satu kaedah, yaitu yustahabu tarku muwafaqatir rafidah. Dianjurkan untuk tarku muwafaqah, yaitu tidak menyerupai orang-orang rafidah fima ibtada'uhu, pada perbuatan bid'ah yang mereka lakukan dan menjadi syiar bagi mereka, yaitu sujud di atas tempat tertentu. Ya, sebagian orang di sini ya ada yang juga demikian. Ya, tempat sujudnya itu dia kasih batu atau sesuatu yang dia sujud di situ. Ini menyerupai orang-orang rafidah. Ya, menyerupai orang-orang rafidah. Walaupun itu bukan tanah Karbala. Ya, sebagian orang ada yang para ulama mengatakan makruh, ya. Dia pakai sajadah yang kecil khusus untuk tempat sujudnya saja. Pernah lihat? Ya. Atau dia sudah pakai sajadah, lalu di atas sajadah itu ada semacam handuk kecil, entah apa gitu, ditaruhkannya di situ untuk sujud. Nah, ini Perbuatan ini menyerupai orang-orang Rafidah yang meletakkan batu di atas tempat sujud mereka. Jadi intinya ikhwanul fiddin, antum tidak perlu menaruh apapun di atas tempat sujud antum. Ya, nanti akan dijelaskan mengenai bagaimana sunnahnya kalau ada debu pada tempat sujud. Ya, bagaimana caranya untuk menghilangkan debu itu? Boleh, yaitu dengan sekali hapus atau sekali membersihkannya. Tidak boleh berkali-kali seperti ini. Nah, demikian. Jadi tidak perlu kita menaruhkan benda khusus atau apapun di atas tempat sujud kita. Demikian itu begitu. Nah, kalau kita pakai sajadah, cukuplah sajadah itu. Nah, berkaitan dengan sajadah ini ada ketentuannya ya. Ya, ada beberapa sajadah yang kita makruh salat dengan menggunakannya. Baik. Jadi ini kaidahnya, yaitu apa? Dianjurkan untuk meninggalkan penyerupaan diri dengan kaum Rafidah ataupun ahli bid'ah di dalam ibadah-ibadah bid'ah yang mereka lakukan, yang menjadi syiar bagi mereka, yang menjadi syiar bagi mereka. Sebagaimana yang telah dijelaskan, seperti meletakkan batu di atas sajadah. Fa innaha wa in kanat as-sajadah ala jinsil ardi afdal bi ittifaqil a'immah ma'a jawazihi ala al-misab wa nahwiha 'inda ahli sunnah walakin wad'u nahwil hajar wal madar fawqa sajadah bid'ah ibtada'uha. Ya, walaupun kita katakan sujud di atas tanah itu adalah lebih bagus, sujud di atas suatu yang apa namanya kita katakan natural ataupun alami itu lebih bagus, misalnya sujud di atas tanah itu lebih bagus, walaupun boleh sujud di atas misalnya di atas permadani ataupun tikar dan sejenisnya, namun meletakkan benda khusus di atas tempat sujud kita itu adalah perbuatan menyerupai orang-orang Rafidah, menyerupai bid'ah yang mereka ada-adakan dan menjadi alamat ataupun tanda bagi syiar mereka ataupun bagi kumpulan atau jemaah mereka. Maka kita hindarkan ini ya. Kita hindarkan meletakkan benda-benda khusus di atas tempat sujud. Baik. Itu yang berkaitan dengan masalah salat di atas tanah Karbala. Nah, berhubung di sini mungkin syiah masih sedikit, antum belum banyak menyaksikan ini ya. Nah, di Pakistan ya, di mana di sana komunitas Syiah ya lumayan besar, lumayan banyak, itu sering kita ya pemandangan-pemandangan seperti ini. Yaitu seorang salat, lalu sebelum salat dia mengeluarkan sesuatu dari kantongnya, lalu diletakkan di tempat sujudnya. Ya, ternyata itu batu. Nah, mereka yakin itu batu dari Karbala. Nah, demikian. Yang berikutnya berkaitan dengan kesalahan-kesalahan tempat sholat adalah as-sholatu ila amakin fiha suwar au ala sajadah fiha suwar wa nukus au bimakanin fihi suwar. Sholat menghadap tempat yang di situ terdapat gambar-gambar atau sajadah yang terdapat gambar padanya atau hiasan-hiasan, pernak-pernik. Au fi makanin fihi suwar, atau di tempat yang di situ terdapat gambar. Gambar yang dimaksud di sini adalah gambar makhluk yang bernyawa. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, ini dalilnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit mengerjakan salat dengan mengenakan sebuah khamisah, semacam jubah data'ala yang punya corak. Ini sudah kita sebutkan hadisnya sebelumnya. Nah, setelah selesai salat beliau mengatakan idhahu bihadhil khamisa ila Abi Jahm bin Hudzaifah. Bawalah pakaian ini, jubah ini kepada Abu Jahm bin Hudzaifah. Wa atuni bi ambijaniyah, dan bawakanlah kepadaku pakaian ambijaniyah yang tebal lagi polos. Fa innaha al-hatmi anifan fi salati. Karena pakaian itu, ya khamisah tadi yang bercorak tadi, telah mengganggu salatku tadi. Ia telah mengganggu kekhusyukanku di dalam salat. As-Sana'ani mengatakan, wa fil hadis dalilun ala karaha ma yusaggilu anis salah minan nukus. Di dalam hadis ini terdapat dalil makruhnya semua perkara yang dapat melalaikan atau mengganggu kita dari salat, berupa an-nukus, yaitu ukiran-ukiran, wa nahwiha, mimma yusajjilu al-qalb, atau benda-benda lain yang dapat melalaikan ataupun menyibukkan hati kita. Al-Iz bin Abdus Salam mengatakan, tukrahu shalah ala sajadah al-muzakhrafah al-mulammi'ah al-mulammi'ah. Makruh shalah di atas sajadah yang muzakhrafah, yang berhias-hias, wa al-mulammi'ah. Mulammi'ah artinya banyak coraknya, berwarna-warni maksudnya. Mulammi'ah berwarna-warni, berhias-hias, seperti sajadah yang banyak kita temukan sekarang ini. Ya, seperti sajadah yang banyak kita temukan sekarang ini. Jarang kita temukan sajadah itu polos. Ada memang ya, tapi jarang. Ada yang polos warna saja, tapi ternyata di sana ada ukiran. Ada juga di sana apa? Gambar. Ada yang polos warna hijau, warna biru ada ya. Tapi itu kalau kita raba dan kalau kita lihat dari atas, ternyata itu ada apa? Ada apa namanya, jenis anyamannya ataupun bentuknya. Nah, masjid ataupun apa ya? Biasanya masjid ya, gambar Ka'bah kan begitu ya. Nah, atau yang jelas berwarna-warni, bercorak, ya bercorak. Nah, ini termasuk yang dimakruhkan. Beliau mengatakan, Al-Iz bin Abdus Salam, ini mengingatkan kepada kita bahwasanya sajadah itu sudah ada sejak zamannya Iz bin Abdus Salam. Karena tidak mungkin Iz bin Abdus Salam menyampaikan hal ini kecuali hal itu sudah ma'ruf di zamannya. Jadi itu sebenarnya sudah lama sajadah-sajadah seperti itu. Dan para ulama memakruhkannya sejak dahulu. Jadi makruh sholat di atasnya, kecuali ya ditutupi, ya dengan penutup, sehingga tidak nampak lagi ya apa namanya katakan corak-corak tersebut. Wa kadzalika ala rafi'ah al-fa'iqah. Demikian pula salat di tempat yang tinggi. Jadi sebagian masjid tempat imam itu dibuat agak tinggi. Bukan agak lagi. Bahkan ada yang sangat tinggi. Hingga kalau mau naik ke tempat salat harus pakai tangga lagi. Ada beberapa anak tangga baru dia naik dan sholat di situ. Nah, ini makruh hukumnya, meninggikan tempat imam. Li'anna sholat hala tawadu'in wa tamaskunin. Karena yang namanya sholat itu adalah kondisi di mana seorang itu merendah diri dan tunduk. Ya, kaum muslimin sejak dahulu di masjid Makkah maupun Madinah, mereka sholat di atas al-ard, sholat di atas lantai. Ya, di Masjid An-Nabawi, di Masjid apa Makkah, Masjidil Haram, itu sholat di atas lantai. Ya, tidak ada sajadah-sajadah yang apa yang bergerak-gerak. Wal ramal, bahkan di atas pasir dan tanah. Wal hasa tawadu'an lillah, karena tawadu' kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, yaitu masih perkataan Al-Iz bin Abdus Salam, fal afdal ittiba'ur rasul fi diqqi af'alihi wa aqwalihi wa jullihi. Yang paling afdal adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh perbuatan beliau dan perkataan beliau. Julluha, seluruh. Man ata'ahu ihtada wa ahabbahu Allah azza wa jalla. Barang siapa yang menaati beliau maka dia telah mendapat petunjuk dan Allah Subhanahu wa taala akan menyukainya. Barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada beliau dan keluar dari ittiba sunnah beliau, ba'uda anis shawab, maka dia akan jauh dari kebenaran. Ya bi qadri tabaudihi min an ittiba'ihi, ya sekadar jauhnya dia dari ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya kita hindari salat ya di atas sajadah yang bercorak-corak, ya. Ya, seperti sajadah yang banyak kita temukan sekarang ini. Karena itu jelas, kalau kita sholat di atas sajadah tersebut, kadang-kadang kita berpikir mengikuti garis-garis yang ada di situ, gambar yang ada di situ kan begitu ya. Cobalah kalau antum lihat orang sholat di atas sajadah itu, mungkin kita dulu ketika kita nggak tahu sholat di atas itu, di atas sajadah seperti itu, kan pikiran kita ngelantur. Kita sholat Allahu Akbar, ini kayaknya Ka'bahnya enggak benar ini kan gitu. Jadi macam-macam hati itu dibuat lalai. Karena kita memikirkan gambar yang ada di hadapan kita, sementara kita sholat diperintahkan untuk menghadap ke tempat sujud. Nah di situ ternyata ada gambar macam-macam. Ya. Karena itu dibuat orang Cina, dia buat Ka'bah itu asal-asalan. Enggak benar, memang enggak benar kan gitu ya. Cuma ketika orang yang sholat menghadap itu, hatinya jadi sibuk. Hatinya jadi sibuk. Kadang-kadang ya menaranya itu bukan bulan sabit. Ada semacam salib atau gimana begitu, enggak jelas sekali dia bentuknya. Ya, enggak jelas sekali bentuknya. Kadang-kadang berpikir ini masjid apa ya? Begitu kan begitu. Jadi hati akan menjadi lalai, ya, terbawa ke sana kemari memikirkan apa? Memikirkan gambar yang ada di hadapan. Dan itu wajar dan manusiawi sekali. Kalau kita berdiri lama-lama menghadap sesuatu yang bercorak, maka pikiran kita akan terbawa ke situ. Kita enggak usahlah sampai 5 menit memperhatikannya. Misalnya kita sholat di atas sajadah seperti itu di masjid-masjid umum ya. Imam membaca surat yang agak panjang. Lalu kita sholat mengikuti imam. Di atas sajadah seperti itu. Bagaimana? Ya mungkin 1-2 menit mengikuti bacaan imam. 1-2 rakaat. Rakaat ketiga sudah ngawur kan begitu ya. Sudah mulailah memperhatikan gambar itu. Nah ketika konsentrasi kita tertuju kepada gambar itu, maka otak kita pun bermain. Mengajak kita untuk mengolah dan berpikir tentang gambar itu. Akhirnya kadang-kadang juga, ya kalau kita sholat sendirian lupa sudah berapa rakaat, kan begitu. Nah, dan kadang-kadang kan berpikir orang yang nggak pernah ke Masjidil Haram dia berpikir, wah apa kayak gini Masjidil Haram kan begitu ya. Dan atau seorang yang merasa ketika menghadap sajadah itu merasa menghadap Ka'bah. Ya padahal dia bukan diperintahkan untuk menghadap Ka'bah, tapi menghadap arah Masjidil Haram. Jadi ini akan melalaikan, ya akan melalaikan hati orang yang sholat. Maka janganlah kita sholat di atas sajadah seperti ini. Kalau di masjid umum bagaimana? Nah ini memang sulit dihindari ya. Ini memang sangat sulit untuk dihindari. Nah ini membutuhkan ya kita katakan kerjasama dan perhatian dari pihak-pihak masjid untuk tidak menggelar permadani ataupun sajadah-sajadah seperti ini. Karena kita tahu sekarang ini sajadah itu sudah dibuat panjang. Kan begitu ya, panjang dari ujung sana sampai ujung sana. Nah kita juga dikasih ada di situ. Ya. Nah itu sangat mengganggu. Ya, sangat mengganggu. Nah, jadi atau kalaulah tidak mungkin untuk dikeluarkan ya karena alasan wah itu sudah wakaf. Nah, ya itu ditutup dengan kain yang polos sehingga tidak lagi mengganggu orang-orang yang sholat menghadapnya. Demikian atau sholat di atasnya. Demikian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Jadi ya, sejak zamannya Al-Iz bin Abdissalam hal ini sudah muncul di ikhwan fil din ya, dan para ulama sudah mengomentarinya dan menyatakan makruh hukumnya sholat dengan mengenakan sajadah-sajadah seperti ini. Ustaz, di rumah saya banyak itu. Saya sudah kadang beli waktu naik haji, dibeli borong banyak itu kan di, itu ditawar. Itu banyak kan dari Turki ataupun dari Cina ya. Itu gimana? Apakah dibuang semua? Tidak, jangan dibuang, mubazir juga kan begitu ya. Nah, ya itu dia apa? Dilapis. Dilapis hingga ya apa namanya? Tidaklah nampak gambar tersebut yang bisa mengganggu orang yang salat kan gitu. Alhamdulillah. Nah dalam hal ini janganlah kita mengatakan, ada sebagian orang mungkin mengatakan ya Ustaz saya sudah biasa apa namanya sholat dengan mengenakan sajadah ini, jadi tidak mengganggu saya. Nah ini tidak bisa kita katakan seperti itu, karena hati itu dikatakan dalam bahasa Arab qalbu. Qalbu, kenapa dikatakan qalbu? Karena hati itu yataqallabu, artinya berbolak-balik. Jangan kita katakan seperti itu. Boleh jadi ya, satu waktu atau mungkin ya, kita merasa kita sudah aman ya dari apa namanya dari gangguan sajadah, gambar yang ada pada sajadah itu, ternyata kita jatuh ke dalam, yaitu kita terbawa ya dan apa namanya terganggu kesusukan dan konsentrasi sholat kita. Baik, jadi itu bukan merupakan alasan. Baik, kita lanjutkan. Demikian pula riwayat Anas, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang ke rumah Aisyah melihat ya, satu kiram. Kiram itu tirai yang terbentang di atas pintu kamar milik Aisyah radhiyallahu anha. Ia menutup salah satu bagian dari sisi rumahnya, bisa jendela ataupun pintu. Maka Rasulullah berkata kepada Aisyah, amti anni, singkirkanlah benda ini dariku. Fa innaha la tazalu tasawiruhu ta'idu li fi salati, karena gambar-gambarnya itu senantiasa menggangguku di dalam salatku. Nah, hadis ini juga merupakan dalil makruhnya salat di tempat-tempat yang terdapat gambar. Dan wajibnya membersihkan gambar-gambar itu hingga tidak mengganggu pikiran orang yang salat. Sawun kana suwaran am ghairu suwarin, baik itu gambar makhluk yang bernyawa ataupun gambar makhluk tidak bernyawa, misalnya gambar pohon-pohon. Ya, tentunya kalau gambar makhluk bernyawa lebih-lebih lagi. Ya, sebagian orang sufi ada yang sholat sengaja dia meletakkan gambar gurunya di depannya. Ya, bahkan ada yang meletakkannya di bawah begitu. Ya, sebagian orang sufi, nggak tahu mungkin di Besilam, karena dengar-dengar kabar seperti itu ya. Dia mewajibkan apa? Sholat dengan menghadap foto gambar gurunya. Atau menghadirkan wajah guru ketika sholat. Allahu Akbar, dibayangkan. Supaya lebih menghadirkan kekhusyukan. Nah, ini batil ibadah fiddin dan menyerupai peribadatan kepada berhala. Dan hukumnya bisa jatuh kepada apa? Haram. Ya, haram. Baik. Wal hadis yadullu aidan ala anna shalah la tabtus ma'a wujudi suwar. Bahwasanya sholat itu tidak batal karena adanya gambar. Kecuali tadi ya, seperti orang sufi yang menjadikan gambar itu sebagai apa? Sebagai acuannya salat. Bahkan sebagai kiblatnya. Tidak lagi dia berkiblat kepada apa? Masjidil Haram, tapi berkiblat kepada gambar itu. Nah, ini yang haram. Tapi kalau misalnya kita salat, kebetulan di depan kita ada gambar. Gambar makhluk yang bernyawa. Salatnya tetap dianggap sah, tapi makruh. Ya, jika kita tahu itu gambar. Baik. Liannahu sallallahu alaihi wasallam lam yaqfa'ha. Dikatakan salatnya tidak batil atau salatnya tetap dianggap sah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memutus salat beliau. Beliau tetap salat ya dengan keberadaan gambar-gambar itu di kamar beliau. Baru setelah salat beliau memerintahkan kepada Aisyah untuk menyingkirkan benda-benda tersebut. Baik, demikian ini kan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wal madhhab alladhi alaihi ahadul ashab, mazhab yang dipilih oleh kebanyakan rekan-rekan kami dari kalangan ya ulama-ulama mazhab Hambali adalah karahatu dukhulil kanisah al-musawwarah, makruhnya masuk ke dalam gereja yang musawwarah, yang bergambar. Apa hukumnya salat di dalam gereja? Atau di dalam sinagog? Sinagog itu tempat ibadah orang Yahudi. Apa hukumnya? Atau sholat di apa namanya? Tempat peribadatan orang-orang Muslim. Apa hukumnya? Apakah sama sholat di kelenteng dengan sholat di gereja? Kelenteng itu orang Buddha ya, dengan sholat di gereja beda. Salat di kelenteng itu haram mutlak, tidak boleh. Jadi orang Muslim, ahli kitab, sinagog, ya orang miliknya orang Yahudi, ya dan apa namanya gereja bagi orang kanisah bagi orang Nasrani, boleh salat di dalamnya. Jawabnya boleh, tapi dengan syarat satu, gereja itu tidak ada gambarnya, tidak ada gambar-gambar di dalamnya. Demikian pula sinagog, tempat ibadah orang-orang Yahudi. Boleh sholat di dalamnya dengan catatan di dalam sinagog itu tidak ada gambar-gambarnya. Tapi kalau ada gambar-gambarnya maka dilarang sholat di dalamnya. Bahkan makruh hukumnya masuk ke dalamnya. Nah, demikian Ibnu Qudamah rahimahnya wa rahimahumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan makruhnya masuk ke dalam gereja yang bergambar, yaitu yang penuh gambar-gambar. Wassholatu fiha, dan makruh juga sholat di dalamnya. Demikian pula di segala tempat atau di semua tempat yang terdapat gambar-gambar padanya. Asyaddu karahatan, dengan kemakruhan yang sangat keras. Wa hadha huwa shawab, dan inilah pendapat yang benar. Alladzi la raiba fihi wala syak, yang tidak lagi diragukan dan disangsikan. Al-Marjilani Al-Hanafi menyebutkan maratib karahatus shalah fil makan alladzi fihi suwar min haitsu amakinha. Al-Marghinani menyebutkan tingkatan-tingkatan kemakruhan sholat di tempat yang terdapat gambar di dalamnya. Beliau mengatakan wa asadduha, yang paling keras kemakruhannya adalah antakuna alamal musalli, gambar itu ada di hadapan orang yang sholat. Tsumma min fawqi ra'sihi, kemudian setelah itu yang di bawahnya lagi, yang di bawah itu kemakruhannya adalah jika berada di atas apa, kepalanya. Tsumma ala yaminihi, kemudian gambar itu ada di kanannya. Tsumma ala shimalihi, kemudian ada di kirinya. Tsumma khalfahu, kemudian yang paling akhir kemakruhannya adalah di belakangnya. Nah, ini ikhwani fillah azumillahu wa iyyakum jami'an, yang menjadi musibah pada saat ini di masjid-masjid kaum muslimin adalah masuknya kalender-kalender yang bergambar. Gambar makhluk yang bernyawa. Ya, gambar makhluk yang bernyawa. Bahkan di sebagian masjid itu diletakkan di arah kiblat, dinding kiblat. Itu digantungkan di situ kalender-kalender yang bergambar. Nah, kalau gambar-gambar pohon, gambar-gambar masjid, itu mungkin kemakruhannya agak sedikit. Tapi kalau gambar makhluk yang bernyawa, bahkan gambar wanita yang buka aurat, ya karena walaupun pakai jilbab, tapi jilbabnya tidak syar'i, ya, belum lagi tabarutnya, berhiasnya, bersoleknya. Nah, itu terpampang di hadapan orang yang sholat. Nah, ini hukumnya makruh, ini sangat makruh. Di bawah itu jika diletakkan di atas, tentunya nggak diletakkan di atas, di kanan atau di kiri, ataupun di belakang. Mungkin dia mengatakan wanita cuma di belakang, nggak melihat waktu sholat, tetap dimakruhkan. Walaupun kemakruhannya tidaklah seperti kalau diletakkan di depan. Jadi seharusnya ya pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap masjid-masjid kaum muslimin mengeluarkan benda-benda ini dari masjid-masjid kaum muslimin. Ya, dari masjid-masjid kaum muslimin. Nah, kebanyakan yang payahnya kalau kita mengikuti orang-orang awam, ya mereka inilah susahnya sekarang ini orang-orang awam. Kalau kita ikuti ibadah mereka, kacau kita. Ya, kalaulah mereka jadi acuan, kacau. Ya, kata apa salahnya masukkan apa namanya kalender ini ke dalam masjid untuk mengetahui tanggal katanya. Ya, bahkan di sebagian kalender itu ada juga lengkap dengan apa jadwal sholat, juga dengan apa dengan hari-hari besar kan begitu ya. Wah, ini sudah lengkap di sini. Ya, salahnya apa? Ada gambarnya, ada foto di situ. Bahkan foto kita katakan lawan jenis atau perempuan yang tidak menutup auratnya dengan sempurna. Ini musibah. Subhanakallahumma azzaanillahu wa iyyakumnya. Itulah dia. Ya, kita katakan keadaan kaum muslimin yang sangat kita apa namanya memprihatinkan. Ya, mereka tidak peduli dengan ibadah mereka. Mereka tidak peduli apakah sholat mereka akan menjadi makruh karena keberadaan kalender-kalender itu di masjid-masjid mereka atau bagaimana, mereka tidak peduli. Ya, ya susahnya ya, kita sholat di situ kan itu yang menjadi masalah. Sementara kita tidak mungkin untuk menurunkannya. Walaupun diturunkan besok sudah terpasang lagi, mungkin gambar yang lebih parah lagi. Ya, pertama gambar pemandangan kita turunkan besok, ya muncul kok gambar artis di situ kan susah. Nah, inilah repotnya ya berhadapan dengan masyarakat awam yang mereka, mayoritas dari mereka itu tidak begitu peduli dengan ibadah sholat mereka. Mau sholat mereka itu sah tidak sah, makruh tidak makruh, ya, haram tidak haram, mereka nggak peduli. Ya, kalau kita katakan wah ini pak dikeluarkan saja dari masjid kita karena ini membuat sholat kita di sini jadi makruh, apalagi misalnya kalender itu ditaruh di depan. Nah, mungkin kalau kalender di depan kita pindahkan ke kanan atau ke kiri atau ke belakang, mungkin dia masih menerima. Tapi kalau dikeluarkan dari masjid, nah ini yang jadi masalah kadang-kadang. Ya, tapi kita perlu untuk memberikan nasihat ya kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap masjid-masjid kaum muslimin, yaitu para nadir, BKM, agar ya membersihkanlah, ya dibersihkanlah masjid-masjid kaum muslimin itu dari benda-benda seperti ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahni wa rahimahumullah. Karena banyak sekali mudaratnya, ya ditambah lagi apa? Ya, karena gambar itu dipampang, bukan disimpan. Beda-beda ya, gambar itu dipampang dengan disimpan. Ya, dipampang artinya ditunjukkan. Itu malaikat tidak akan masuk ke dalamnya. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat gambar di dalamnya. Itu gambar yang dipampang. Karena gambar yang dipampang itu identik dengan yang diagungkan, dimuliakan, dipertontonkan, ditunjukkan. Termasuk juga masjid. Coba lihat betapa ruginya kaum muslimin sekarang ini, ya, apabila masjid-masjid mereka tidak dimasuki oleh para malaikat. Nah demikian, karena keberadaan gambar-gambar itu yang masuk melalui apa? Kelender atau almanak. Ya kalau kita mungkin kita gantilah ya dengan kelender yang lain yang cuma ada angka-angkanya saja. Kan ada kelender orang Cina itu ya, yang biasa di kedai-kedai Cina kan kelender mereka petak saja begitu. Yang ada ya itu ya. Yang satu angka itu kalau besok tanggalnya berubah dikoyak kan begitu. Nah, ganti dengan itu, beli. Kadang-kadang kita juga perlu keluar biaya untuk mengganti misalnya kalau ada kelender-kelender bergambar seperti itu di masjid-masjid dekat tempat tinggal kita. Nah, demikian yang kami ikutin. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini masalahnya masih panjang. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Masih berkaitan dengan salat ya, di tempat yang bergambar dan bercorak. Ya. Ada yang ingin bertanya? Ya, coba sebentar. Mengenai pakaian yang bercorak itu sudah kita bawa, ya kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa makruh hukumnya sholat dengan menggunakan pakaian-pakaian yang bercorak. Karena itu dapat mengganggu konsentrasi orang yang sholat. Sah sholatnya sah. Akan tetapi dia makruh. Ya. Apabila batik itu ternyata gambarnya gambar burung, gambar makhluk yang berjalan, maka dia sholat dengan membawa dosa. Artinya dia sholat sah sholatnya, tapi dengan membawa dosa, karena berdosa. Nah, demikian. Ya. Ya, makanya kita katakan hendaknya kita menghindari diri dari tasyabbuh dengan ahli bid'ah. Itu mirip orang-orang Syiah yang meletakkan batu. Memang tujuannya lain. Ya, ini tujuannya agar enggak kotor dahinya, kan begitu ya. Nah, orang Syiah tujuannya agar sholatnya lebih sempurna dengan sujud di atas tanah Karbala, batu Karbala tadi. Jadi itu dihindari. Itu pernah terjadi pada zaman Nabi. Nabi pernah sholat di atas karpet yang sudah lusuh. Ya. Kemudian apa yang beliau lakukan? Beliau percikkan air dan sholat di atasnya. Kalau ragu, karena sudah kayaknya baunya lain kan gitu ya. Maka untuk menghilangkan keraguan, beliau memercikkan air dan sholat di atasnya. Yang penting kan tempat itu suci dari najis. Itu dia. Nah, kalau sudah dipastikan sucinya dari najis, maka boleh sholat di situ. Nah, adapun membuat benda khusus tempat sujud, nah ini bisa jatuh dalam tasabbuh dengan orang-orang Syiah. Oh, kalau itu dia belum dikatakan sujud. Karena sujud itu meletakkan di atas lantai, berarti dia tidak sama dengan dia sujud mengambang begini. Kalau dia, ya itu kalau tasyabbuh dengan si asing, dia tak katakan sujudnya masih sah. Tapi kalau begitu sujudnya enggak sah. Lebih parah lagi, sholatnya enggak sah. Kalau ada orang sujud begini, dia meletakkan tangannya begini, dia sujud itu tidak sah sujudnya, karena dia belum meletakkan apa anggota sujudnya, yaitu wajahnya di atas lantai. Paham? Kecuali ya ini, kecuali dalam suatu kondisi yang tidak memungkinkan, antum harus pakai alat. Misalnya apa? Di tanah yang panas. Misalnya antum sholat bagian di dalam, di luar kan begitu ya. Tanah ataupun lantai panas kan begitu ya. Antum terpaksa pakai alat supaya tidak memudaratkan hidung dan jidat, dahi. Nah itu dibolehkan dalam kondisi seperti ini. Mengerti? Nah, tapi kalau tempatnya enggak panas, aman-aman saja, kemudian antum alasannya bau, itu bukan alasan. Ya, karena itu tidak memudaratkan. Dan bisa dihilangkan ke apa namanya? Was-was kita dengan memercikan ayat. Jadi itu bukan alasan. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Iya sama, wadahnya sama. Segala yang apa namanya bercorak, ya itu makruh hukumnya sholat di atasnya. Kalau ini jadinya kolor. Iya. Lantai itu kolor. Ada yang lebih utama. Lebih utama sholat di atas lantai tanpa ada alas. Itu lebih utama. Ya kecuali dalam kondisi misalnya lantai itu sangat dingin hingga antum batuk-batuk karenanya. Dalam satu beberapa kondisi ya. Misalnya sholat malam itu dingin dan panjang misalnya antum terpaksa pakai alas. Gak mengapa pakai alas dalam kondisi seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak dibutuhkan, ya tidak ada hajat, maka lebih bagus sholat di atas lantai. Allah. Ya. Karena Nabi juga pernah sholat di atas lantai. Dan Nabi juga pernah sholat di atas permadani. Seperti hadis yang disebutkan tadi. Hadis Anas dan seorang anak yatim. Dan seorang dan ibunya Anas yaitu Ummu Sulaim. Ya, sholat di belakang Nabi. Nabi menggelar apa? Sajadah. Afwan bukan sajadah. Permadani yang sudah lusuh. Kemudian beliau memercikkan ayat pada permadani tersebut dan mereka sholat di atasnya, tikar ya, semacam tikar. Nah demikian. Ya jadi ada dalilnya bahwasanya Nabi pernah sholat di atas sajadah atau di atas apa namanya alas, dan banyak, lebih banyak Rasulullah itu sholat tanpa alas. Nah, kalau tidak ada hajat dan kebutuhan ya sholat seperti ini saja. Ya, wallahu a'lam. Nah, ya. Ya. Nabi memakai sorban dilipat, dilipat pada kepala dan diikat, dan dijulurkan ke belakang di antara dua pundak beliau. Nah, itulah dia sifat sorban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis-hadis sorban keutamaan itu hadisnya tidak ada yang sahih. Ini jelaskan oleh Syekh Al-Albani ya. Tapi ada sunnahnya bagi sorban, yaitu sunnah fi'liyah. Hadis-hadis fi'liyah berkaitan dengan sorban sahih. Tapi hadis-hadis qauliyah ini dhaif. Allahu a'lam. Jadi ada sunnahnya memakai sorban seperti itu. Dan kalau di dalam salat biasanya Nabi mengurainya, mengurai ikatannya dan semacam kutroh. Kutroh yang dipakai oleh orang-orang Arab terjulur. Nah, karena apa namanya dikhawatirkan masuk ke dalam larangan melipat pakaian di dalam sholat. Maka Nabi pun menjulurkan imamahnya menjadi kutroh di dalam sholat. Ya, yaitu menjulurkannya, yaitu melepas ikatannya dan dia ini terjulur begitu, seperti yang dipakai oleh orang-orang Arab di dalam sholat. Di luar sholat Nabi melilitnya dan mengikatnya dan membiarkan zairnya yaitu ekornya di antara dua pundak beliau. Wallahu a'lam. Itu hadis fi'liyah. Iya. Adapun keutamaan-keutamaan sorban yang berkaitan dengan hadis kauliyah pada beliau itu tidak ada yang sahih. Ah ya. Iya. Iya. Iya, tentunya kita tidak boleh meninggalkan yang wajib karena adanya makruh. Ya, wajib tetap wajib kita datangi salat. Ya, dan kita berusaha untuk menghilangkannya, izalatuhu. Tapi kalau tidak mampu karena memang ya, tidak punya kuasa, ya apa boleh buat? Tapi kita harus taklilus syar. Artinya apa? Menyedikitkan, meminimalisir keburukan yang makruh itu, kalau bisa. Nah demikian. Ya. Itu tidak ada itu. Tidak ada seperti itu. Nah, dan itu mengganggu stop. Ya. Nanti kalau antum terpaksa harus bergeser, gitu. Itu orang mampunya itu. Itu kebiasaan orang-orang tidak seperti itu. Ya, itu sholat. Ya, seperti biasa. Gitu. Allah Allah. Kalau itu adat kaum muslimin, maka al-adah muhkam. Artinya adat boleh diikuti. Adat kaum muslimin selama tidak bertentangan dengan apa? Dengan syariat, itu kaidah adat. Libasus Suhrah. Ya, Libasus Suhrah nanti ada penjelasannya. Ya. Libasus Suhrah itu apabila tujuan memakainya untuk memancing perhatian manusia. Ya, memancing perhatian manusia, maka dihindari. Dan itu berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Satu tempat, kalau antum pakai pakaian kutrah begitu, orang akan asing, apa ini? Ya. Kan begitu. Tapi kalau di perkotaan misalnya seperti di sini, orang sudah biasa melihat seperti itu. Jadi tidak lagi masuk atau dikhawatirkan jatuh ke dalam pakaian syuhrah. Jadi intinya pakaian syuhrah itu adalah pakaian untuk memancing perhatian orang lain kepadanya. Ya, demikian. Berbeda-beda. Warna sebenarnya tidak jadi masalah ya, warna. Iya. Warna itu tidak jadi masalah dan tidak dibahas di sini mengenai masalah warna. Masalahnya adalah masalah corak dan gambar yang ada di atasnya. Adapun warna itu tidak dibahas. Karena warna tanah juga berbeda-beda. Kalau antum di padang pasir, antum akan bertemu dengan warna kuning kan gitu pasir. Kalau di tempat di pinggir pantai pasirnya putih-putih kan begitu ya. Nah, jadi warna ya, itu tidak dibahas di sini dan tidak ada disebutkan berkaitan dengan warna, boleh warna hitam misalnya. Ya kalau misalnya di batu cadas hitam untuk sholat di atas batu itu ya warnanya memang hitam, jadi tidak jadi masalah. Jadi warna tidak dibahas di sini. Yang dibahas adalah corak yang ada pada benda itu atau gambar yang ada pada benda itu. Adapun warna tidak. Wallahu a'lam. Jauh pengetahuan saya tidak ada dibahas tentang warna dasar dari apa tempat sholat kita. Apa warna dasarnya itu tidak ada. Ya, wallahu a'lam. Ya. Ini ada pertanyaan. Apa hukum sholat orang yang berdiri di atas alas karena alasan dingin, tapi tempat sucinya tidak menggunakan alas langsung ke lantai? Yaitu kakinya saja mungkin. Sementara apa namanya tempat sujudnya tidak pakai alas, itu maksudnya. Nah demikian. Nah ini kan dipikirin boleh, ya. Seperti halnya orang yang sujud di atas tanah yang panas, lalu dia mengeluarkan apa namanya lengan bajunya dan meletakkan tangannya di atas tanah yang panas itu. Ini boleh. Nah, alasan panas atau alasan dingin yang bisa memudaratkan dirinya. Ini boleh, wallahu a'lam. Nah, adapun tasabuh dengan orang-orang Syiah tadi adalah berkaitan dengan tempat sujud. Ya, tempat sujud. Nah, wallahu a'lam. Kalau kita sholat menggunakan sajadah polos, tapi di tengah-tengahnya terdapat kompas, ya kompasnya di kantong itu dulu. Kompas ini koran kompas atau kompas? Kompasnya ada kompasnya, ada. Ada. Lengket dia itu ya. Tapi ini jarang di masjid-masjid. Ini biasanya di rumah. Itu bisa dilepas kompasnya ya. Kompasnya bisa dilepas. Ya, karena kompas ini juga walau alam bisa mengganggu juga kan begitu. Untuk apa gunakan kompas di situ? Saya tanya dulu. Untuk apa kompas di situ? Hah? Apa? Arah kiblat. Harus pakai kompas. Buat tempat sasarannya kan tidak harus pakai kompas ya, jadi berarti kompas itu tidak ada faedahnya, maka dibuang saja. Tidak ada faedahnya kompas di situ, dia bukan untuk menentukan arah kiblat, bukan juga untuk apa-apa. Ya, jadi dilepas saja bisa itu apa namanya kompas tersebut. Wallahualam. Dan kalau nggak bisa dilepas ya, ya gimana? Dibalik aja itu sajadah. Ya banyak sajadah-sajadah itu. Ya, kalau dibalik dia polos. Ya. Nah, maka cara menggunakan sajadah, kalau kita pakai sajadah juga, maka dibalik kan begitu. Supaya kelihatan polosnya, walaupun agak kasar kan begitu, tapi agak polos dia. Nah itu juga termasuk, ya termasuk hal yang bisa mengganggu. Kaligrafi-kaligrafi itu sama saja, walaupun tulisan Al-Quran, ya, walaupun tulisan Al-Quran. Bahkan kita katakan menulis Al-Quran di dinding-dinding seperti itu bisa jadi termasuk pelecehan terhadap Al-Quran, ya, pelecehan terhadap Al-Quran. Bahkan ada juga di masjid, kalau diperhatikan benar-benar salah tulisannya. Ada satu masjid saya lihat di ada satu masjid ya, itu salah dia menulis ayat kursi kan, karena mungkin yang buat kaligrafi itu tukang, dia nggak paham, salah. Tapi nggak diubah-ubah sekarang. Jelas salah. Ada kurangnya, tak boleh itu. Kalau kita melihat tulisan Al-Quran salah, maka itu harus dihapus atau dibakar supaya kesalahan itu tidak apa, tidak berlanjut kepada orang lain. Nah itu kalau kita menemukan tulisan Al-Quran salah atau palsu itu harus dibakar ataupun dihanguskan atau dibuang. Disingkirkan ataupun diamankan. Nah, tidak boleh membiarkan tulisan-tulisan Quran yang salah. Ya, demikian. Nah, kemudian kalau itu di masjid hingga apa namanya masjid itu penuh dengan kaligrafi, kadang-kadang juga Asmaul Husna kan begitu ya, dan juga di depan bagian depan kiblat, dinding kiblat, itu sangat mengganggu. Ya, sangat mengganggu orang yang sholat. Demikian, Allah. Dan Syalbani menggolongkan itu termasuk di antara bid'ah, ya, masjid. Termasuk di antara bid'ah-bid'ah masjid adalah itu tulisan kaligrafi yang ada di ya, di dalam masjid-masjid ini. Itu bisa dibaca di dalam kitab Islahul Masajid. Ya. Perbaiki masjid-masjid kaum muslimin dari kesalahan-kesalahan. Nah, di Al-Qasimi. Nah, salah satu di antara perkara yang keliru dilakukan oleh kaum muslimin adalah membuat kaligrafi-kaligrafi di masjid-masjid. Wallahu a'lam. Ya. Ini kita sangin untuk yang menggantung-gantung itu. Itu enggak. Bukan gambar itu. Ada gambarnya. Sebenarnya sudah ada itu, tapi enggak diurus. Untuk pengkuang ruangan sudah ada dibelikan, cuma enggak diurus. Mana tanya sama BKN. Iya. Iya, kalau bukan gambar. Ya. Tapi itu difungsikan aja. Itu kan ada pewangi ruangan itu ada itu. Tapi enggak digunakan. Iya, masjid kaum muslimin harus wangi benar. Itu benar, itu sunnah. Masjid itu harus wangi, iya. Masjid Nabi itu pakai dupa asar sehingga wangi. Tidak boleh membiarkan masjid itu berbau busuk karena malaikat akan terganggu dengan apa? Dengan hal-hal yang bisa mengganggu bani Adam. Jadi intinya masjid kaum muslimin juga harus bersih dan wangi. Adalah anggapan yang keliru kalau wah ini enggak apa-apa ini. Biarkan kotor, biarkan acak-acakan, biarkan bau, ini salah juga. Masjid kaum muslimin harus wangi. Bahkan kalau bisa kita pakai dupa. Dupa tahu ya, macam untuk dibakar di situ apa namanya? Wewangian. Sehingga wangi ruangan. Wangi. Iya. Kalau di Arab itu pakai apa namanya? Apa? Oh, ya, jenis oh itu yang mahal. Kalau di sini ya temennya gitu, wangi ya. Apa? Oh gitu. Kalau atau yang lain yang kalau dibakar dia wangi. Okay, modernnya itu makanya ada yang modern cuma nggak diisi. Ya itu modern. Jadi intinya memang harus wangi cuma ya ini wallah. Baik. Ada lagi yang tanya? Ya. Apa? Sal itu apa? Yang nggak apa-apa. Yang nggak apa-apa. Okay. Yang nggak apa-apa. Asal pakai penutup kepala. Enggak. Ya. Enggak ada hadis arba'in itu tidak sahih satu. Ya. Dan tidak ada kaitannya ibadah haji dengan apa? Dengan sholat arba'in dengan sholat pada hari tertentu di Madinah enggak ada. Cuma dianjurkan untuk berkunjung. Kalau kita ke sana kita tidak lupa untuk menyempatkan diri berkunjung ke masjid Nabawi karena keutamaannya. Karena la tusaddu rihal illa ila salasatil masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan khusus kecuali ketiga masjid. Nah, kalau kita sudah sampai di apa namanya Masjidil Haram, yaitu tinggal beberapa langkah lagi kita bisa mengunjungi Masjid An Nabawi. Maka kita jangan melewatkan berkunjung ke Masjid Nabawi. Dan ketika berkunjung ke Masjid Nabawi, jangan lewatkan berziarah makam Nabi dan menziarahi masjid, mengunjungi Masjid Al-Baqi, Masjid Kuba. Ada keutamaan. Nanti akan kita jelaskan di sini bahwasanya mengkhususkan satu tempat untuk ibadah itu boleh di dalam sholat-sholat sunnah. Nah, makanya ada keutamaan juga untuk tidak melewatkan ini, yaitu apa? Mengunjungi Masjid Quba untuk sholat di situ, karena Nabi sholat di situ. Ya, biasanya beliau tiap hari Sabtu. Nah. Apa? Iya. Nanti ada juga penjelasan di sini di satu tiang, di mana tiang itu, ya dulu para sahabat tidak melewatkan sholat di tiang tersebut. Di manakah tiang itu? Di Masjid Nabawi itu ya. Nanti akan dijelaskan. Ada di sini penjelasan. Nah, ada di antara apa namanya mihrab dengan kamar beliau itu raudhah. Itu juga ada keutamaan sholat di situ. Nah, demikian. Jadi tidak ada batasan hari tertentu seperti 8 hari atau sholat arba'in di situ, tidak. Tidak ada itu. Hadisnya tidak sah. Tapi anjuran untuk berkunjung ke sana, mengunjungi Masjid Nabawi itu ada. Ya, karena sholat di sana lebih utama 1000 kali lipat daripada sholat di tempat. Bayangkan 1000 kali. Hitungannya 1000 kali kita sholat di sini sekali, di sana hitungannya apa? 1000 kali. Makanya kalau kita sudah sampai dekat di sana, jangan lupa berkunjung ke sana. Dari situ dia. Itu kalau mampu. Kalau tidak mampu, sebenarnya tidak ada kaitannya dengan ibadah haji. Wallahu a'lam. Iya. Umrah dari Tam'in. Ya, itu tidak ada sebenarnya. Tidak ada umrah selain umrah sebelum haji. Mumpung di sana. Di sana kebetulan sudah ada pelamar, kan? Ada pelamar. Pelamarnya kebetulan mungkin saya kan ada. Karena ada sudah pelamarnya lagi kan itu. Indonesia. Mungkin dari pihak kita sendiri, mungkin ya, kita akan menjadi pelamar mereka. Yang menyebut mengatakan bahwa itu akan siapa? Iya, adapun itu tidak kepada substansi masalah menuduh wabi berarti bersalah, itu satu logika yang enggak bisa diterima. Logika oh ini wahabi berarti salah. Kan dalilnya begitu ya. Nanti kemudian. Iya, enggak ada memang. Nabi berhaji. Berapa kali Nabi berumrah dalam hidup beliau? Berapa kali? Dua kali ya. Yaitu umratul qada dan umrah ketika beliau mengerjakan haji wada. Dua kali cuma. Bukankah tidak mungkin? Bukan suatu hal yang sulit bagi beliau? Bukan suatu hal yang sulit bagi beliau? Ya. Beliau berulang kali mengerjakan umrah ketika beliau haji wada untuk mengejar keutamaan. Mungkin karena beliaulah yang menyuruh Aisyah untuk apa? Untuk berangkat ke Tanim untuk mengerjakan umrah, karena beliau tertahan dari mengerjakannya karena haid. Kalau itu satu keutamaan, maka Nabi lah yang pertama kali melakukannya. Ya, kemudian para sahabat. Tapi tidak, beliau tidak melakukannya. Padahal waktunya lapang. Waktunya lapang. Dan beliau merintahkan kepada para sahabat untuk tidak bermukim lebih lama di Mekah, lebih dari 3 hari. Lalu kembali ke kampungnya. Tidak berlama-lama di sana. Karena itu adalah tempat di mana mereka berhijrah darinya. Agar jangan ada keinginan para sahabat untuk kembali lagi ke tempat hijrah mereka. Demikian. Jadi itu tidak dilakukan oleh sahabat, oleh Nabi juga. Dan sahabat juga, dan tabi'in tidak ada, kecuali orang-orang sekarang yang punya dalil lain. Dalil mereka apa? Haji mumpung dia apa namanya di Mekah, bisa berulang kali umrah katanya. Nah ini tidak ada dalilnya. Nah demikian. Allahumma. Yang dianjurkan adalah memperbanyak tawaf. Dan kita tawaf di Masjidil Haram itu tidak ada larangan, kapanpun boleh tawaf. Pendapat yang paling rajih adalah tawaf itu dibolehkan walaupun pada waktu-waktu di dalam salat. Yang tiga ini. Tidak boleh tawaf kecuali pada saat ditegakkannya salat berjamaah di situ. Itu enggak ada tawaf. Ya, sebelum iqamah itu masih boleh putar-putar. Begitu iqamah maka tidak ada lagi kegiatan kecuali salat yang akan ditegakkan. Enggak boleh lagi tawaf. Nah, demikian. Jadi ya yang harus diperbanyak di sana, kalau kita mau memperbanyak ibadah, salah satunya adalah tawaf. Bukan umrah. Umrah cukup sekali. Nah, demikian. Tapi umrah kata Nabi sudah masuk ke dalam haji. Ya, dakhalatul umrah fil haji ilal abadil abad, sampai selamanya kata Nabi. Artinya apa? Itu sudah masuk di dalam apa? Proses ibadah haji, bahkan sebagai mengatakan jadi wajib hukumnya bagi yang tidak memiliki halangan. Ya. Itulah dia umrah yang dianjurkan. Demikian wallahu a'lam. Jadi tidak perlu berkali-kali kita mengatakan umrah. Sampai umrah kita lakukan di bulan Ramadan. Ya, ini juga banyak travel-travel haji yang menawarkan itu. Nanti kalau di sana ada pengangkutan ke Tanjung balik lagi itu. Hingga berkali-kali. Nah, ini tidak perlu. Lebih utama baginya apa? Itikaf di Masjidil Haram. Daripada apa? Keluar ke Tanjung itu sudah membatalkan itikaf. Kalau dia niat itikaf ya. Sebagian orang agak kacau pemahamannya. Dia punya duit, dia bisa 10 hari terakhir di Masjidil Haram lalu dia niat i'tikaf, tapi sayangnya apa? Paket perjalanan haji juga menawarkan umrah. Akhirnya selama 10 hari i'tikaf itu dia terus keluar. Nah, ini batal i'tikafnya. Karena keluarnya dia ke Tanah itu bukan untuk hajat yang sangat mendesak hingga bisa dikatakan dia boleh meninggalkan tempat i'tikaf. Nah, sebagian orang ya dengan takwil wah i'tikaf itu enggak apa-apa bolak-balik begitu. Batal. Sementara itikaf itu syaratnya satu hari satu malam. Nah, kalau dia keluar hari itu batal, besok keluar lagi batal lagi. Jadi sampai 10 hari enggak ada itikaf. Sementara dia bangga udah 10 kali saya umrah katanya. Dia tiap hari umrah dia. Ya, kemudian saya bisa itikaf katanya saya juga bisa umrah. Ya enggak bisa. Dia enggak dapat dua-duanya. Itikaf enggak dapat, umrah juga bisa gitu. Nah, karena kejahilan itu. Allahu a'lam. Superfeksi banyak dari Mesir, dari Yaman, nggak tahu apa-apa. Yang membagi-bagikan ijazah haji, sertifikat haji juga superfeksi itu. Memakai pakaian yang bercorak di dalam sholat hukumnya makruh. Bagaimana dengan memakai sarung bercorak kotak-kotak besar atau kecil berderil-deril? Apa hukumnya? Ya, kalau mengganggu kan ya, kaidahnya kalau mengganggu itu jadi makruh. Wallahualam. Nah, demikian. Tak ada, Ustaz, tak ada. So apa namanya sarung yang polos? Bikin sendiri. Luar sarungnya sendiri. Ah itu polos itu. Itu polos. Dari mana belinya? Bikin sendiri. Baik, demikianlah ikhwan fillah. Ajami Allah wa iyyakum jami'an. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita lanjutkan. Subhanallah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.